Spesial buat Irmis, kita goyang-goyang lagi semuanya. Satu lagu kalem-kalem lagi. Spesial buat Monata Mania. Yang di kanan. Waduh, mana apa ini? Di sebelah kiri, halo. oplok-oploknya mana buat Monata?